kita di pelajaran pemahat besok pada jam 10 di kebayaran lama. Ayat 51 iman di warah imakullah sambil menunggu datang beliau, kita akan membahas sebuah tema terkait dengan masalah ilmu, agar semangat untuk ilmu kita tetap ada pada diri kita, semangat untuk menuntut ilmu syar'i, semangat untuk berusaha memahami agama ini, semangat untuk berusaha memahami perkara-perkara yang Allah wajibkan kepada diri kita. Ayat Al-Quran Al-Rahimani wa rahimakumullah. Kebutuhan kita terhadap ilmu adalah melebihi kebutuhan kita terhadap hal yang lainnya. Kebutuhan kita terhadap memahami agama ini adalah perkara yang sangat mendesak bagi kita untuk berusaha memahami perkara-perkara yang Allah wajibkan. Apalagi kita hidup di akhir zaman, hidup di tengah-tengah banyaknya berbagai macam fitnah kesesatan, fitnah syahwat dan fitnah-fitnah yang lainnya. Maka kebutuhan kita terhadap ilmu semakin besar dan semakin mendesak. Kebutuhan kita terhadap ilmu syar'i semakin besar, semakin mendesak, karena jauhnya kita dari ilmu, jauhnya masyarakat kita dari ilmu, jauhnya masyarakat kita dari pemahaman agama yang benar. Di samping itu, banyaknya orang-orang yang menyebarkan kesesatan dan penyimpangan. Di samping itu, banyaknya juga dai-dai yang berbicara tanpa ilmu, yang itu semua menyebabkan atau itu semua menjadi ancaman bagi agama kita. Dan untuk membentengi dari itu semua adalah dengan ilmu syar'i. Ayat lima al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala, beliau pernah berkata, "An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihi ila taham." An-nasu muhtajuna ila al-ilmi akthar min hajatihi ila al-ta'ami wash-sharabi, li'anna al-ta'ama wash-sharaba yahtaju ilayhi fil yawmi marratan aw marratayn, wal-ilmu yahtaju ilayhi bi'adadil anfas. Manusia muhtajuna ila ilm, sangat butuh kepada ilmu, aktsaru min hajatihi ila ta'am wa syarab, lebih butuh dari kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Dikarenakan seseorang membutuhkan makanan dan minuman paling sehari, kata Imam Ahmad, sekali atau dua kali. Sedangkan manusia membutuhkan ilmu yahtaju ilayhi bi'adadil anfas, sebanyak tarikan nafas. Ini ayat Fadhil Kiram rahimani wa rahmatullah, perkataan Imam Ahmad. Ada masa beliau, Imam Ahmad menjelaskan kepada kita bahwasanya kebutuhan kita terhadap ilmu itu sebanyak tarikan nafas, lebih butuh dari makan dan minum, lebih butuh dari mengisi perut kita. Itu zaman beliau, zaman tersebarnya ilmu, zaman masih banyak para a'imah, para ulama, zaman yang masih banyak kebaikan, sedikitnya bid'ah. Apalagi kita hidup di zaman yang banyak yang fitnah kesesatan, fitnah penyimpangan, fitnah syiah, fitnah khawarij, fitnahnya mu'tazilah, fitnahnya ingkar sunnah, fitnahnya kubur, fitnahnya sufi, dan berbagai macam fitnah yang lainnya yang dapat mengancam keagamaan kita, yang mengancam keimanan kita, yang mengancam tauhid kita, yang mengancam akidah kita, yang mengancam manhaj kita, yang memancam pemahaman agama kita. Maka kalau kita tidak bersemangat untuk mencari ilmu, bagaimana kita membentengi diri kita? Ini ayat Al-Fatihah kiram rahimani wa rahimakumullah. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan betapa pentingnya, betapa utamanya, betapa agungnya menuntut ilmu. Dan insya Allah hal ini tidaklah tersamar bagi antum sekalian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajaat." Sesungguhnya Allah mengangkat derajat di antara kalian orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalil yang lain yang menunjukkan keutamaan ilmu, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, begitu juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, "Innal anbiya'a lam yuridu dinaran wa la dirhaman innama waratu al-ilma faman akhadha bihi akhadha bihadhihi al-waqi'." Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambilnya, maka sungguh dia telah mengambil keuntungan yang sangat besar. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuna fid-din." Dalam siapa yang Allah hendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memahamkan agama pada orang tersebut. Dalam hadis yang lain yang menunjukkan tentang utama ilmu, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, "Wa man sarata tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Wa man sarata tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk menuju surga. Ini di antara dalil dari sekian banyak dalil tentang keutamaan untuk menuntut ilmu syar'i. Kita berharap langkah kaki kita berharap kesabaran kita untuk duduk sejenak memahami perkara-perkara agama Allah menjadi sebab kita mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu, dan menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan kelak di akhirat, dan menjadi sebab kita terbentengi dari berbagai macam fitnah terkait dalam masalah akidah. Ya, atau misalnya sendiri bagaimana orang-orang pada zaman sekarang atau pada negeri kita, dari yang mengajak kepada pengkeramatan kuburan, habis-habis yang mengajak kepada kesyirikan, luar biasa dahsyat. Begitu juga fitnah yang terkait dalam masalah manhaj, lihat luar biasa manhaj kita berusaha dicari-cari oleh para harokiyin di. Begitu juga terkait dengan masalah yang lainnya, luar biasa fitnah, dan itu semua bisa kita hadapi kalau kita bersandar kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian sebabnya adalah dengan ilmu syar'i. Kalau kita bodoh terhadap ilmu syar'i, yang menjadi bulan-bulanan kita ikut fitnah ini, ada fitnah ini, kita ikut fitnah. Ada fitnah yang terkait dengan masalah kesyirikan kuburi, pengkeramatan kuburan, terjangkau fitnah. Ada yang terkait dengan fitnah khawarij, terjangkau terhadap fitnah khawarij. Ada yang terkait dengan fitnah manhaj, terjatuh ikutan. Karena apa? Karena kita enggak tahu, karena kita bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang pertama kali terjatuh dan terfitnah dalam berbagai macam fitnah. Banyak sekali dalam sebuah ayat, banyak sekali dalam ayat atau dalam hadis yang menjelaskan betapa jeleknya, betapa dampak buruk, betapa besarnya, betapa jeleknya, betapa dampak buruk yang luar biasa ketika seseorang bodoh terhadap ilmu agama, terhadap ilmu syar'i. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha." yaitu ketika Bani Israel kepada berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka mempunyai sesembahan-sesembahan. Bani Israel meminta kepada Musa, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sesembahan selain Allah sebagaimana mereka mempunyai sesembahan-sesembahan. Lalu Musa berkata, qala innakum qaumun tajhaluna. Qala innakum qaumun tajhaluna. Sungguh kalian adalah kaum yang bodoh. Lihat, karena ketidaktahuan seseorang, karena jauhnya seseorang, karena kebodohan seseorang, sampai terlontar dari lisannya meminta sesembahan selain Allah, meminta dibikinin Tuhan. Datang-datang ada datang ke antum KDW-nya Islam, kapan saya tolong bikinkan saya Tuhan untuk saya sembah selain Allah. Kira-kira gimana? Dan ada seperti ini kejadian, datang ke antum minta dibikinin Tuhan, coba apa akibatnya? Bodoh. Mungkin antum ini orang gila kan? Ini minta dibikinin Tuhan sesembahan. Sebabnya apa kata Musa? Qala innakum qaumun tajhalun. Sungguh kalian adalah kaum yang amat bodoh, kaum yang bodoh terhadap hak Allah. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 138 di dalil tentang bahaya kebodohan. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun?" Katakanlah, apakah kepada selain Allah kalian menyuruhku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? Lagi-lagi orang bodoh yang kita ada orang datang kepada kita, kenapa kamu gak nyembah kuburan? Kenapa kamu gak nyembah ini selain Allah? Yang nyuruh orang-orang bodoh. Inna yaribadal sirawm rahimani wa rahimakumullah. Dampak kebodohan seseorang bisa sampai terlontar dari lisannya untuk meminta Tuhan selain Allah, sesembahan selain Allah. Dampak dari kebodohan seseorang. Dalam sebuah hadis yang menunjukkan betapa besarnya, betapa dampak jeleknya, betapa dampak buruknya kebodohan seseorang, menyebabkan kebinasaan dirinya di dunia dan kelahiran. Dalam sebuah hadis, dalam Sahih Abu Dawud, Rasulullah, salah seorang sahabat, menceritakan sebuah perjalanan, menceritakan sebuah kisah ketika dia lagi dalam perjalanan. Sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu berkata, menuturkan kisahnya, kharajna min safarin, kami keluar pada sebuah perjalanan. Fa'asaba rajulan minna hajarun fasajjahu mirahihi. Kami keluar pada sebuah perjalanan, pada sebuah safar. Fasaba rajulan minna hajarun fatajjahu dirahtihi. Di antara kami ada seseorang yang tertimpa batu, kemudian melukai kepalanya. Dalam perjalanan safar jauh, tiba-tiba ada seseorang dari di antara kami, ada seseorang di antara kami tertimpa batu dan melukai kepalanya dalam perjalanan tersebut. Tsumma talama, kemudian seseorang yang terluka kepalanya ini mimpi basah. Antum tahu semua kewajiban seseorang mimpi basah adalah mandi janabah. Fasa'ala, maka orang ini bertanya. Fasa'ala ashabahu, orang ini bertanya kepada teman-temannya. Faqala, dia berkata, hal tajiduna li rukhsatan kita ya mu'min. Apakah kalian melihat aku mendapat keringanan untuk bertayamum sebagai ganti mandi janabah? Karena dia khawatir kepalanya luka, kalau dia mandi janabah dengan air, dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Dia mengkhawatirkan akan membawa kemudaratan dirinya kalau dia mandi janabah. Maka dia bertanya, ada gak keringanan buat aku? Bertanya sama temannya. Lalu temannya menjawab, mereka menjawab, Mata jidulaka rahsatan. Aku. Mereka menjawab, kami tidak melihat bahwasanya kamu mendapat keringanan mengganti mandi janabah dengan air dengan tayamum. Kami tidak melihat engkau mendapat keringanan untuk mengganti mandi janabah dengan tayamum. Tidak melihat engkau mendapat keringanan. Kata teman-temannya. Kata teman-temannya. Lalu faqalu ma tajidu laka rukhsatan wa anta tadbiru 'alal ma. Kami melihat, kami menganggap engkau tidak mendapatkan keringanan karena engkau mampu untuk menggunakan air. Kemudian kalau dapat jawaban seperti ini, temannya mandi pakai tanda. Kemudian orang yang terluka kepalanya ini dan dia mungkin basah, mandi. Mandi, setelah mandi pabasah, kemudian mati. Mati orang. Nah, dari awal pun dia sudah mengkhawatirkan kalau dia mandi akan binasa dia. Makanya dia bertanya, boleh gak aku mengganti dengan tayamum? Akhirnya kalau teman-temannya gak boleh. Akhirnya dia mandi, pamat, kemudian mati. Falamma qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, setelah sampai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalika, kemudian dikhabarkan tentang kejadian tersebut. Faqal, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qataluhum, qatalahumullahu, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membinasakan mereka, semoga Allah membunuh mereka, mereka telah membunuh orang tersebut, semoga Allah membinasakan mereka. Ala sa'alu idlam ya'lamu fa inna sifa'al ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kalau mereka tidak tahu? Karena obat dari kebodohan adalah bertanya. Innama kana yakfihi ayyatamamuma, sesungguhnya cukup bagi dirinya untuk bertayamum sebagai mandi ganti janabah. Sebab kebodohan seseorang bukan hanya berdampak jelek, buruk, dan membahayakan bagi dirinya, bahkan bagi orang lain. Mati orang lain gara-gara dia. Luar biasa. Kalau yang memberi fatwa ini bapak dan ibunya, bapak dan ibunya mati gara-gara dia. Bapak ibunya lagi sakit di rumah sakit. Pak, bu, gak boleh tayamum. Pokoknya bapak harus mandi. Dokter udah melarang, kena air. Kadang lihat anaknya mungkin juga kayak istrinya aja mandi, mati, gara-gara antum gimana? Ini kejadiannya ada. Kejadian telah ada. Rasulullah marah. Kata lu, mereka telah membunuhnya. Kata lahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Sebab kebodohan seseorang menjadi sebab menjadi berbuah jelek bukan hanya pada dirinya, bahkan pada orang lain. Contoh kisah kebodohan seseorang yang menjadi sebab kejelekan buat dirinya adalah kisah pembunuh 100 orang. Pembunuh 99 orang yang mau bertobat datang ke salah seorang rahib. Salah seorang habib ahli ibadah. Habib datang bertanya, apakah boleh? Apakah masih ada taubat, pintu taubat untuk diriku? Aku telah membunuh 99 orang. Bayangin. Karena seorang habib ini tidak tahu, tidak punya ilmu. 99 orang dibunuh. Luar biasa. Gimana keluarganya? Istri yang satu jadi janda, anaknya kalau punya anak jadi yatim, lalu orang yang kedua dibunuh juga jadi seperti itu, lalu orang ketiga lalu mikirin 99 orang, akhirnya bilang gak ada tobat buat kamu, kamu udah menyengsarakan banyak orang, 99 orang yang keluarganya jadi telantar gara-gara kamu bunuh suami-suami mereka, gak ada tobat bunuh kalian dikenapin mati, dibunuh juga sekalian dikenapin, jadilah 100 orang. Kita. Akibat kebodohan dia, nyawanya hilang. Ini di dunia belum kelak di akhirat. Ini yang lima tafsiran rahimani wa rahimakumullah, dampak kebodohan seseorang. Bukan hanya berdampak jelek buat dirinya, bahkan berdampak jelek buat dirinya dan orang lain. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami agama ini dengan baik dan benar. Penting bagi kita untuk memahami agama Islam dengan baik dan benar. Karena kita hidup di tengah-tengah tersebarnya kebodohan, kita hidup di tengah-tengah tersebarnya berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Kalau kita tidak punya ilmu agama, kita menjadi bulan-bulanan dari kesesatan dan kebodohan orang. Ada fitnah ini ikutnya, ada fitnah ini tenggelam, ada fitnah itu terjatuh di sebab kebodohan. Hayal Ibadul Kiram Rahimani wa Rahimahumullah, itu tentang betapa pentingnya ilmu agama. Begitu juga tentang Hayal Ibadul Kiram Rahimani wa Rahimahumullah, keutamaan ilmu syar'i dan bahaya dari kebodohan seseorang. Bahkan kebodohan seseorang membawa dampak jelek buat dirinya dan buat orang lain. Al-Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala berkata dalam kitabnya Mustahu dari Sa'adah, beliau berkata tentang bahaya dari kebodohan, wala raiba anna al-jahla aslun kulla fashabin wa kulla dararin yalhaqul abdu fid dunyahu wa akhirahu fahuwa natijatun. Ibnu Qayyim Rahimahullah Ta'ala berkata, tidak diragukan bahwasannya kebodohan adalah pokok dari kerusakan dan setiap bahaya, setiap kejelekan yang diterima oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat adalah sebabnya dari kebodohan dalam masalah agama. Itu pentingnya bagi kita yang berasal dari kaum imani wa rahimakumullah untuk bersemangat memahami agama ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa insyaallah sebentar lagi sama-sama menyimak tentang fikih puasa, agar puasa kita sesuai dengan sunnah, sehingga puasa kita benar diterima. Berharap kita puasa kita diterima di sisi Allah. Alhamdulillah, Bapak Pusing sudah berada di tengah-tengah kita. Insyaallah akan langsung beliau bahas tentang tema yang kita akan menghadapi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأوصيكم ونفسي باتباع سنة نبيه وتمسك بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرين جماعة pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam pengajian, dan pada hari ini di luar jadwal rutin yang biasa kami isi di pekan ketiga di setiap bulannya, maka pekan kedua ini kami diminta untuk memberikan materi ataupun kajian dan pengajian yang hubungannya dan kaitannya dengan amalan puasa secara khusus Ramadan, berhubungan dekatnya waktu masuknya bulan Ramadan yang kalau tidak salah kurang lebih 12 atau 11 hari lagi. Tentunya kajian dan pengajian kita kali ini tidak ada lain terkecuali sekedar semata-mata agar masuknya bulan Ramadan dan pengamalan puasa pada bulan Ramadan nanti terkhususkan bagi kita semua secara pribadi, dan tentunya berbekal ilmu dengan ilmu yang benar berkenaan dengan amalan yang akan dilakukan, kita pun mengkaji dan mempelajari apa yang berkaitan dengan amalan tersebut, yakni secara khusus hubungannya dengan puasa Ramadan yang kita katakan dan telah kita dengarkan sebentar lagi akan mendatangi kita insyaallah kalau kita diberikan kelapangan waktu ataupun umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, menjalankannya, menyongsongnya. Terlebih lagi amalan ibadah, dalam semua ibadah dituntut bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk mengetahui dan memahaminya sehingga dia bisa menjalankannya dengan benar. Benar dengan arti kata terpenuhi dari rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, atau secara khusus bahwa amalan yang dia lakukan benar dan bisa diterima atau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi dua rukunnya, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas memurnikan tujuan dan maksud niatan amalan tersebut hanya kepada Allah dan berupaya meluruskan, membenarkan amalan tersebut sesuai dengan petunjuk ataupun sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena kapan tidak terpenuhi dua rukun atau syarat ini, maka amalan tersebut tidak dapat diterima. Dengan berbekal ilmu syariat sehingga kita berupaya untuk mengamalkan amalan ibadah dengan benar, yang mudah-mudahan apa yang kita inginkan dari keterangan-keterangan ilmu dan nantinya tentunya diamalkan bisa kita raih, bisa kita peroleh, dan semuanya tentunya dengan meminta pertolongan kepada Allah, meminta bantuan, pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, seperti biasanya kita mengkaji kitab dalam pembahasan fikih kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, maka pada kesempatan kali ini kita juga tidak akan keluar dari pembahasan kitab tersebut, karena wallahu a'lam bishawab, kami melihat sisi keringkasan pembahasan dan kami melihat adanya beberapa keterangan-keterangan yang bisa langsung kita terima tanpa melihat khilaf yang panjang sebagaimana diinginkan dengan penulisan kitab tersebut. Maka kami berupaya mengambil keterangan-keterangan tersebut dari kitab yang baik ini. Kalaupun tidak kita baca lafzan bi lafzin, lafaz dengan lafaz, atau lafzan bi lafzan, lafzan lafaz per lafaz, tapi kita tidak akan keluar dari pembahasan kitab. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalau di sana ada yang memiliki kitab, bisa melihat langsung ke dalam kitab berkaitan dengan pembahasan puasa. Saudara sekalian, jamaah pengajian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, adapun kaitannya dengan pembahasan puasa yang kita akan bahas, tentunya secara khusus menyinggung masalah puasa Ramadan. Karena itu yang kita inginkan untuk mempraktekkannya dengan keadaan puasa yang demikian atau sudah dekat akan mendatangi kita. Adapun puasa yang lain akan datang keterangannya pada tempat yang lainnya. Sehingga kami mohon maaf kalau di sana nanti ada keterangan berkaitan dengan puasa selain Ramadan tidak kita bahas dan tidak kita sebutkan panjang lebar pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab, atau keterangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menerimanya, memahaminya, dan mudah-mudahan Allah memudahkan bagi kita semua dan memberi taufik kepada kita semua untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ambil dan telah kita peroleh tersebut. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, naungan dan taufiknya. Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa Ramadan atau cabang-cabang pembahasan yang berkaitan dengan masalah puasa Ramadan, yang pertama, puasa dalam pandangan syariat secara umum, baik itu puasa Ramadan ataupun selain daripada puasa Ramadan, karena puasa sendiri dibagi menjadi dua bahagian, dua jenis, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib, puasa Ramadan, puasa nadar, dan yang selainnya puasa sunnah. Adapun puasa dalam pemaknaannya dengan makna syariat, di sini disebutkan al-imsaku an anil akli wasyarabi atau wasyurbi wa sa'ir al-muftirat ma'anniya min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubi syams. Puasa secara umum dalam pandangan syariat maknanya adalah menahan lapar dan minum, menahan lapar dan minum, demikian pula menahan segala apa-apa yang menyebabkan puasa itu batal, disertai dengan niat, dibarengi dengan niat, ditunaikan mulai terbitnya dan munculnya fajar shadiq, fajar yang benar-benar fajar, dan berakhir sampai tenggelamnya lingkaran matahari di ufuk barat. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan mana puasa ini sesuai dengan pandangan syariat, kita dapat memilah-milah, kita dapat memisahkan mana yang bukan puasa dan mana yang dinamakan puasa. Seorang menahan makan dan minum dan juga yang lainnya tapi tidak ada niatan untuk puasa, maka tidak dinilai apa? Berpuasa. Seorang menahan makan dan minum tapi yang lainnya tidak ditahan dari pembatal-pembatal puasa, juga tidak dikatakan berpuasa. Seorang berpuasa menahan makan lapar minum, atau menahan lapar dan minum, namun dia tidak menunaikannya mulai dari awal terbitnya matahari atau awal terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari, dia hanya mengambil seperempat waktu, maka ini juga tidak dikatakan berpuasa. Sehingga apa yang dikatakan puasa? Puasa dikatakan puasa apabila telah mencocoki makna syariat yang telah disebutkan tadi. Telah mencocoki makna syariat seperti apa yang disebutkan tadi, barulah seorang dikatakan apa? Berpuasa. Barulah seorang dikatakan berpuasa. Puasa tentunya dalam makna umum, puasa wajib ataupun puasa sunnah. Ini yang pertama. Dari cabang pembahasan puasa atau masalah yang berkaitan dengan puasa, yang kedua, telah kita pahami dan telah kita maklumi secara bersama-sama, tentunya sebagai seorang muslim mukmin yang menyatakan dirinya dengan keislaman dan keimanan, tentunya memahami dan mengetahui, mengerti bahwa puasa itu adalah rukun dari rukun apa? Rukun Islam. Rukun dari rukun Islam yang lima. Dan namanya rukun adalah sesuatu yang inti dan membangun satu perkara. Kalau tidak ada yang inti dan tidak ada yang dijadikan penyebab membangun satu perkara tersebut, maka perkara itu tidak bisa berdiri dan perkara tersebut tidak bisa dikatakan sebagai satu perkara yang diinginkan bangunannya. Sebagai contoh rumah, rumah ini terdiri dari rukun. Di antara rukunnya adalah fondasinya. Ketika tidak ada fondasi, rumah tidak bisa akan berdiri. Kalaupun berdiri, tidak akan bisa kuat karena sebentar saja akan roboh. Demikian puasa. Dia dari rukun. Rukun atas, rukun Islam. Ketika puasa tidak ada atau tidak ditegakkan, maka tentunya Islam itu tidak akan tegak pula, tidak akan ada pula. Sehingga itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim berkaitan dengan rukun Islam, bunyal Islamu, dari hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadat an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Yang pertama, bersyahadat, mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adalah nabi dan rasul. Yang kedua, wa iqamis salat. Yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah penegakan salat. Yang ketiga, wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Yang keempat, wa shaumi ramadan, puasa ramadan. Yang kelima, wa hajjul baiti, atau dalam riwayat wa hajji baitillahi man istata'a ilaihi sabila, berhaji di jalan Allah atau di rumah Allah, berhaji menuju rumah Allah, di rumah Allah, berhaji di rumah Allah, di baitullah, bagi siapa yang dimudahkan, dilapangkan jalannya. Lima rukun tersebut adalah yang membuat Islam itu sempurna, Islam itu tegas, termasuk salah satunya adalah apa? Puasa. Sehingga kita katakan telah kita pahami bersama, kita maklumi bersama bahwa puasa itu adalah rukun Islam. Terlebih lagi dalam perintah khusus Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan puasa, ayat yang tentunya tidak asing di telinga kita, ayat yang tentunya tidak akan dilupakan oleh anak-anak kecil di negeri-negeri kaum muslimin sekalipun. Ketika ayat ini sering dibaca, mereka pun akhirnya menghafalkannya. Oleh para khutbah, para pemberi khutbah, para penceramah, para pemberi nasihat, para pemberi materi pengajian, ketika membahas tentang puasa dibacakan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan bagi kalian untuk berpuasa, atau diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga selain perintah yang wajib dalam ayat, penegakan puasa pula membuat seseorang menjadi seorang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna takwa menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, atau berusaha menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang ketiga, pembahasan puasa bahwa puasa Ramadan memiliki keutamaan dan memiliki kemuliaan secara khusus. Dengan puasa-puasa yang lain, di mana telah kita dengarkan pada majlis kita sebelumnya menyinggung amalan-amalan utama dan amalan-amalan yang mulia, bahwa sesungguhnya setiap amalan itu ada pengutamaannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap orang beramal, setiap orang beramal ketika betul-betul dia niatkan amalan itu ikhlas, betul-betul dia sesuaikan amalan tersebut tepat dengan apa yang dibimbing oleh Rasulullah, dia pasti akan mendapatkan keutamaan tersebut. Cuma ada keutamaan yang disebutkan oleh Allah ataupun lewat lisan Rasulnya secara langsung, dan tentunya di sana ada yang kita sudah mendapatkan keutamaannya walaupun tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yang namanya amalan sudah diutamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan beramal dengan amalan tersebut karena amalan itu adalah amalan yang utama. Kita dibimbing melakukan amalan tersebut karena amalan itu utama. Kalau bukan amalan utama, tentunya kita tidak akan dibimbing dan diperintahkan untuk mengamalkannya. Namun ada yang disebutkan secara khusus sebagaimana puasa Ramadan di sini. Disebutkan dengan khusus keutamaannya, tentunya agar menyemangatkan bagi pengamalnya atau orang yang akan mengamalkannya dengan berharap semata-mata dia mendapatkan keutamaan di antara mendapatkan pahala-pahala yang didapatkan, dia juga mendapatkan keutamaan yang ada pada amalan tersebut. Adapun berkaitan dengan keutamaan puasa Ramadan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari hadis sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang menegakkan puasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah terdahulu. Ulama kita rahimahumullah jami'an berkata, diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu diinginkan dengannya dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa besar butuh kepada at-taubah an-nasuha. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pula bersabda dalam sabda yang lain, as-salawatu khamsu wal jum'a ila al-jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffirat lima bainahunna ila tanib al-kabair. Salat waktu yang lima dari satu ke yang lainnya, dari satu waktu ke waktu yang lainnya, dari satu penegakan ke penegakan yang lainnya, salat yang lima dari duhur, dari subuh ke duhur, duhur ke asar dan seterusnya. Demikian pula dari Jumat ke Jumat, penegakan sholat Jumat sebelumnya menuju Jumat yang lainnya, Ramadan sebelumnya menuju Ramadan lainnya, di antara jeda selang waktu antara satu dengan yang lainnya didapati mukaffirat, didapati penghapus dosa. Hal ini selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Selama ditinggalkan dosa-dosa besar. Karena yang namanya dosa-dosa besar perlu kepada apa? At-taubah. Perlu kepada at-taubah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga itu orang yang menegakkan puasa Ramadan diiming-imingi oleh Allah dengan satu keutamaan, akan dihapuskan baginya dosa-dosanya. Dan kalau hanya satu keutamaan ini yang disebutkan tanpa menyebutkan yang lain, karena di sana banyak keutamaan-keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan keutamaan-keutamaan apa? Puasa Ramadan. Kalau hanya satu ini saja yang disebutkan, maka itu sudah cukup. Terlebih lagi banyak. Terlebih lagi banyak. Dan kalau hanya satu saja penyebutannya berkaitan dengan penghapusan dosa, maka tentunya itu terlalu cukup. Karena siapakah dari anak Adam atau anak cucu Adam, siapakah dari hamba-hamba Allah ini yang merasa puas dengan dosa-dosanya? Tidak ada yang merasa puas. Tidak ada yang merasa bangga dengan dosa-dosanya. Semuanya berharap dosa-dosanya dihapuskan, dimaafkan, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu penyebab penghapusan dosa adalah dengan berpuasanya seseorang dengan puasa Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Dari tentang permasalahan puasa atau yang berkaitan dengan masalah puasa, yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mewajibkan, ketika memerintahkan kepada satu perkara amalan, tentunya Allah tidak memerintahkan perkara tersebut, amalan tersebut, tanpa maslahat yang pasti, tanpa hikmah. Kenapa demikian? Karena Dia Zat yang Maha Hikmah, memiliki hikmah. Semua apa yang Dia tetapkan di atas hikmahnya, termasuk Ramadan. Sehingga itu para ulama kita mengatakan banyak hikmah Ramadan. Namun di antaranya hikmah Ramadan tersebut, pertama, tazkiyatun an-nafs wa tathhiruha wa tanqiyatuha min al-akhlaq ar-radi'a wal akhlaq ar-radila. Yang pertama, mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang selalu mensucikan jiwanya. Demikian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh kecewa dan celaka orang yang mengotorinya. mensucikan jiwa dari perkara yang dihasung, disemangatkan kita untuk mengamalkannya, melakukannya. Termasuk dari yang mensucikan jiwa adalah puasa. Kenapa demikian? Karena ketika seorang berpuasa, setan yang tadinya mendapatkan kelapangan dalam tubuh manusia, dalam aliran darah anak manusia, dengan asupan makanan dan minuman, dengan pemenuhan syahwat anak manusia tersebut, ketika berpuasa maka diperkecil, dipersempit jalannya oleh puasa. Sehingga namanya ketika dipersempit, diperkecil jalannya dengan puasa, seorang yang ingin membersihkan jiwanya dengan puasa sangat mendapatkan jalan. Oleh karena itu orang yang berpuasa didapatkan luar biasa dalam melakukan apa? Amalan. Hampir dikata dia terbimbing dengan amalan. Tapi coba melihat orang yang tidak berpuasa seperti kita hari-hari ini atau sebelumnya, kita bisa merasakan kita dalam keadaan berpuasa dan kita dalam keadaan tidak berpuasa. Demikian pula dengan puasa membersihkan jiwa. Karena orang yang berpuasa selalu meminta ampun, selalu beristighfar, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang jiwa ini selalu terpapari dengan asupan-asupan atau makanan-makanan yang merugikan jiwa tersebut, yang kita berikan kepada jiwa kita. Tapi ketika berpuasa, kita selalu dengan puasa kita mengingat Allah, sehingga kita selalu mudah bertobat, mudah kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Sehingga itu diajarkan, seorang berpuasa ketika dicoba untuk terletupkan emosinya, dia mengatakan ini shaim, saya lagi berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Lantas pembersihan jiwa dan juga mensucikan diri atau jiwa tersebut dari segala macam kekotoran dan dari segala macam akhlak-akhlak yang jelek. Wallahu a'lam bishawab. Hikmah yang kedua, dengan puasa, fisaum tazhidun fid dunya wa syahwatiha wa targhibun fil akhirah wa na'imiha. Dengan puasa, bahwasanya puasa bisa menyebabkan seorang zuhud terhadap dunia dan syahwat yang menyerunya, atau syahwat yang memanggil seorang untuk mendatanginya. Dan tentunya makna zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Tarku ma la yanfa'u, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat yang berkaitan dengan akhiratnya. Sehingga bukan makna zuhud seorang meninggalkan apa yang bermanfaat untuk akhiratnya, sebagaimana disalahpahami oleh sebagian orang. Tapi zuhud meninggalkan apa yang tidak bermanfaat daripada perkara dunianya ketika berhadapan dengan akhiratnya. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat dari perkara dunia yang berhadapan dengan perkara akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Puasa membimbing seseorang untuk tidak rakus, tidak tamak terhadap dunia, terhadap tipu daya syahwat dunia, dan puasa membimbing mereka untuk cinta menyenangi akhirat dan menyenangi dan mengharapkan kenikmatannya. Wa kana al-akhiratu khairul wa abqa, dan tentunya akhirat itu lebih utama, lebih baik dan lebih kekal bagi siapa yang menginginkannya, membuat dia zuhud terhadap dunia. Ketika kita di luar Ramadan atau di saat tidak berpuasa, kita tertarik dengan perhiasan dunia dengan tarikan yang demikian kuat. Namun dengan puasa kita tertahan. Demikianlah hikmah dari puasa, atau dua poin daripada hikmah puasa. Dan yang di antara hikmah tersebut yang terakhir, di antara hikmah, di sana masih banyak hikmah yang lain, namun kita cukupkan dengan apa yang disebutkan oleh kitab di sini. As-sawmu yad'atu 'ala al-'atabi 'ala al-masakin wa syu'ur bi alamihim. Puasa menyebabkan, membawa seseorang, membangkitkan seseorang kepada sifat prihatin, sifat prihatin, sifat mau merasa, sifat yang dipopulerkan dengan bahasa lebih mau mengerti sisi sosial, punya jiwa sosial kepada mereka orang-orang miskin, dan ingin merasakan kesusahan mereka. Kenapa demikian? Karena tentunya walhamdulillah kita dengan nikmat yang Allah berikan dari kelapangan, rezeki, makanan, minuman, pakaian, juga dari kelapangan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa menempatkan syahwat kita pada tempatnya, di tempat yang halal. Tidak demikian dengan saudara-saudara kita, masakin, fuqara, yang di antara mereka belum tentu, walaupun tidak berpuasa, walaupun bukan zamannya puasa, bukan Ramadan, mereka tetap aja dikatakan sebagai orang yang berpuasa dengan makna bahasa, bukan makna syariat. Karena mereka menahan lapar dan minum, rasa lapar, haus, dahaga, mereka tahan. Demikian pula ada di antara mereka yang sudah memiliki umur yang di usia senja karena tidak mampu untuk menikah, memberikan biaya pernikahan, menyiapkan biaya pernikahan, menyiapkan biaya untuk tanggung jawab terhadap anak istrinya nanti, sehingga dia menangguhkan nikahnya. Dia tidak bisa menikah. Dengan keadaan demikian, dia tidak mendapatkan, tidak bisa menempatkan posisi syahwatnya. Ketika kita berpuasa, kita merasakan semua ini, sehingga muncul jiwa sosial, muncul jiwa keprihatinan yang akan membawa kita untuk saling berkasih sayang dengan saudara kita sesama muslim dari kalangan fakir fukara. Wallahu a'lam bishawab. Demikian di antara hikmah puasa yang sudah kita katakan banyak. Di antaranya hikmah-hikmah tersebut disebutkan oleh para ulama, tapi di sini dicukupkan dengan 3. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keterangan yang lainnya di waktu dan di tempat yang lainnya oleh para ustaz, para duat, para pembimbing, para pengajar ilmu yang hak, wallahu a'lam bishawab. Dari kapan puasa dalam masalah yang kelima, bahwa puasa memiliki syurut, puasa memiliki syarat-syarat, yang mana syarat ini mesti terpenuhi. Karena kapan tidak terpenuhi, puasanya tidak dianggap benar. Yang pertama, syarat pertama adalah seorang yang menunaikan puasa mesti berislam. Atau syarat yang pertama Islam. Syarat yang pertama adalah Islam. Kenapa demikian? Karena puasa dengan makna bahasa juga dipaham, juga dijalankan oleh yang lainnya. Juga dijalankan dengan yang lainnya. Atau puasa dengan menahan lapar, makan, minum, syahwat, bahkan puasanya melebihi puasa kita sehari semalam, dan dengan syarat yang lain dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Lantas, apakah dengan puasanya tersebut diterima, dibenarkan? Maka jawabannya tentunya dengan syarat ini dapat dijawab, tidak dibenarkan. Karena syarat dari berpuasa mesti berislam. Mesti berislam. Sehingga seorang kafir tidak dianggap sah puasanya. Puasa itu ibadah, dan ibadah hanya diterima dari seorang Islam. Namun kalau seandainya orang kafir tadi berislam, ketika sebelumnya dia kafir dan belum menunaikan puasa, lantas dia berislam, maka tentunya tidak ada qadha baginya kaitannya dengan puasa yang dia tidak kerjakan, karena sebelumnya apa? Dia kafir, wallahu a'lam bishawab. Jadi syarat yang pertama berislam. Yang kedua, dari syarat puasa balik, orang yang melakukannya mesti balik atau balik. Yani orang yang dikatakan dengan bahasa kita juga usianya balik. Adapun seorang yang belum balik, tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Dan yang ada baginya ta'di, pendidikan untuk berpuasa. Tidak ada kewajiban baginya berpuasa, tapi ta'di, dididik dia untuk berpuasa. Pada usia, pada waktu di mana dia bisa menunaikan, sudah bisa menahan rasa lapar dan rasa haus. Dari kalangan anak-anak kita, anak-anak kaum muslimin, yang mana kita dapatkan perbuatan ini, pendidikan seperti itu diajarkan dulunya di zaman para sahabat. Di antara mereka para sahabat untuk mendidik anak-anak mereka dari kalangan wanita-wanita atau dari kalangan anak-anak perempuan mereka, ketika mereka sudah mulai menangis, karena lapar, mereka mulai dihibur dengan boneka-bonekaan. Ya, supaya melupakan rasa apa? Lapar. Atau permainan. Supaya melupakan rasa lapar. Ini namanya bentuk takdir. Pendidikan. Namun kewajiban tidak. Karena Islam mewajibkan puasa hanyalah bagi orang yang sudah balig. Dan balig bagi anak laki-laki atau laki-laki dengan keluarnya air mani. Baik itu dengan bermimpi tentunya. Ataupun tidak. Baik itu dengan bermimpi ataupun tidak. Dan bagi anak perempuan dengan keluarnya haidnya. Dengan keluarnya haidnya. Demikian disebutkan oleh para ulama. Ketika itu wajib baginya untuk menunaikan apa? Puasa. Karena itu adalah syarat dari penunaian puasa. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, mesti berakal. Atau yang ketiga, berakal. Sehingga dengan syarat ini, seorang yang tidak berakal, misalnya dari kalangan orang gila atau yang sejenisnya, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Karena terangkat pena bagi orang yang gila tersebut. Atau yang sejenisnya. Wallahu a'lam bishawab. Terkecuali dia sadar. Sadar dari kegilaan. Dan kebetulan itu adalah waktu puasa. Maka diwajibkan berpuasa karena dia sadar dari kegilaannya. Tapi ketika dia gila tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa. Terangkat, pena, pencatat. Baginya, wallahu a'lam bishawab. Syarat yang keempat agar sehat, sehingga orang yang sakit tidak ada kewajiban baginya berpuasa, dengan catatan sakit yang menyebabkan dia tidak dapat menanggung beban puasa. Sakit yang dengan sakit ini dia tidak dapat menanggung beban puasa. Bukan sakit yang sakit tersebut tidak menjadi masalah baginya kalau dia berpuasa. Ada orang mengatakan, saya ini sakit hati. Sakit hati tetap berpuasa. Nah, maksudnya sakit hati, saya ini tersakiti hatinya oleh bulan. Tetap berpuasa. Tapi sakit yang dia tidak bisa menanggung dengan sakit tersebut apabila dia berpuasa. Tentunya kita sudah sama-sama memahami sakit tersebut. Ataupun keadaannya sama dengan sakit. Keadaannya sama dengan sakit. Yakni dia kalau berpuasa maka akan terjadi kemudaratan padanya, pingsan atau dikatakan oleh dokter ahli gizinya tidak akan tercukupi, maka yang seperti ini dikatakan dia berbuka. Cuman sakit bukan berarti ketika dia telah sembuh dari sakitnya dia tidak membayar. Sehingga itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, "Wa man kana maridan aw ala safarin aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Apabila seorang sakit atau dalam satu perjalanan dalam keadaan dia musafir, maka sebagai ganti puasanya dia tidak apa-apa menggantinya, menunaikannya di hari yang lain. Sehingga tidak bebas begitu saja baginya dengan sakit tersebut, tapi mesti baginya untuk mengganti di hari yang lain ketika dia telah sembuh dari penyakitnya tersebut. Syarat yang berikutnya seperti apa yang disebutkan oleh ayat, musafir. Apa? Seperti apa yang disebutkan oleh ayat, yakni musafir. Syarat yang kelima adalah mukim. Syarat yang kelima mukim. Dan tadi kita telah dengarkan dari penyebutan ayat, wa man kana maridan aw ala safarin. Orang yang musafir tentunya tidak mukim. Sehingga ketika dia mukim, barulah dia terkena kewajiban apa? Berpuasa. Namun bukan bermakna seorang yang musafir ketika dia mampu untuk berpuasa dan dia lapang untuk berpuasa, tidak memudaratkan untuk berpuasa, bahkan tidak mengurangi keadaannya dengan puasa ketika dia safar. Lantas dia berpuasa, dia puas, bukan berarti dia mesti berbuka. Bahkan kalau dia ingin berpuasa dengan keadaan tersebut, boleh baginya berpuasa. Hanyalah dibolehkan berbuka puasa bagi musafir yang memang dia tidak mampu, dan dengan safar ini dia terpayahkan dengannya kalau dia berpuasa. Apapun ketika dia safar, dia sudah memperhitungkan bahwa ini akan berat, sehingga dia mesti berbuka puasa. Tidak ada celaan dan tidak ada aib baginya. Tidak ada celaan dan tidak ada aib baginya, karena di zaman Rasulullah SAW masih hidup, beliau mendapatkan sahabatnya ada yang berpuasa, ada yang tidak berpuasa dalam safar perjalanan yang beliau adakan, atau dalam safar perjalanan yang diikuti oleh para sahabat bersama beliau. Beliau tidak mengingkari, beliau membenarkan yang puasa, beliau membenarkan yang berbuka puasa. Sehingga memaksakan harus puasa, memaksakan harus buka, ini tidak dibenarkan oleh syariat. Wallahu a'lam bissawab. Musafir boleh baginya untuk berbuka puasa. Yang diwajibkan berpuasa itu hanyalah bagi orang yang mukim, sebagaimana telah disinggung dalam ayat, wallahu a'lam bissawab. Yang keenam, Dan ini yang terakhir, bagi wanita dirinya suci dari haid dan nifas. Atau syarat yang keenam, suci dari haid dan nifas. Tentunya ini bagi siapa? Bagi wanita. Karena tidak ada laki-laki yang haid dan nifas. Kalau ada laki-laki mengatakan, kenapa tidak berpuasa sampai haid dan nifas? Oh, bukan laki-laki. Nah, jadi suci dari haid dan nifas. Karena haram bagi wanita berpuasa dalam keadaan haid dan berpuasa dalam keadaan nifas. Akan tetapi, bukan berarti dia tidak mengganti puasanya. Karena haid dan nifas yang menyebabkan seorang wanita tidak berpuasa, mesti baginya untuk menggantinya di hari yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam suatu isyarah perkataan beliau mengatakan, "Alaisa idza haba lam tusalli wa lam tasum, dzalika fadzalika min nuqsani diniha." Ketika beliau mengatakan wanita itu kurang akalnya dan kurang agamanya, lantas ditanyakan kepada beliau, kenapa demikian? Beliau pun menjawab, tidakkah wanita ketika dia haid, dia tidak sholat dan tidak berpuasa? Dengan tidak berpuasa dan tidak sholatnya, itulah tanda kurangnya akalnya dan kurangnya agamanya. Apa itu tanda kurangnya agamanya? Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga pernyataan istri beliau, ibu kita yang mulia, sahabat yang utama. Sudah asar, kita cukupkan sementara, kita lanjutkan setelah asar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Dan terakhir, kalau ada kata-kata kami yang salah dan ada yang kurang berkenan, kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.